maafkan kali ini aku harus jujur. Kau harus tahu siapa aku sebenarnya. Terpikir dalam benakku tentang cinta terlarang. Selama ini ku pendam. Jangan salahkan keadaan ini sayang. Semua adalah keterbatasanku saja. Aku harus jujur.